Sediakan bagi setiap orang yang membaca satu huruf kebaikan yang dilipat ganda akan menjadi 10 kebaikan. Ya, kita perhatikan terjemahan yang ada. Ini dari Departemen Agama, 2 terjemahan yang sebelum revisi dan sesudah revisi. Sesungguhnya Allah tiada segan. Innallaha la yastahi ayyadriba matalan, membuat perumpamaan. Ma ba'udatan, berupa nyamuk. Fama fauqaha, atau yang lebih rendah dari itu. Nah, kalimat fauqa artinya atas. Tapi terjemahan di sini rendah. Ya. Jangan dulu dikritik, biarin aja dulu. Ini kita studi terjemahannya. Fa'ammal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman. Fayaquluna, maka mereka yakin. Kalimat yaqulun diartikan yakin. Fayaquluna, fa'ammal ladina amanu faya'lamuna, ya kan fayaqul. Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin. Annahul haqqu min rabbihim, bahwa perumpamaan itu benar-benar dari Tuhan mereka. Wa ammal ladina kafaru, tetapi mereka yang kafir mengatakan. Di sini wa amma diartikan tetapi, ya. Bahasa aslinya bukan tetapi, tapi dan. Wa ammal ladina kafaru, dan orang kafir. Bedakan dan dengan tetapi, ya. Kalau tetapi berlawanan, kalau dan bersama-sama, itu. Wa ammal ladzina kafaru, tetapi mereka yang kafir, fayaquluna, mengatakan, madza aradallahu, apa maksud Allah? Madza aradallahu bihadza mathala, apa maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan apa yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran, yudillu bihi, dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Ini terjemahan yang ada. Wa yahdi bihi katsiran, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Ada perbedaan antara dua terjemahan. Di atas, dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Yang di bawah, dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Tentukan berbeda ya. Disesatkan dengan dibiarkan sesat. Jelas. Kalau disesatkan, berada dalam petunjuk, lalu disesatkan. Kalau dibiarkan sesat, memang berada dalam kesesatan, dibiarin. Tapi dua-duanya ini terjemahan tentang agama. Saya ungkap dua hal ini, terjemahan ini, biar kita semakin terpanggil untuk mempelajari Al-Quran di samping membaca terjemah, juga sedikit demi sedikit kita pelajari bahasa aslinya. Ya, kita sama-sama mempelajari bahasa aslinya. Dan bagi yang memang masih punya kesempatan belajar bahasa Arab, mudah-mudahan menjadi motivasi yang sangat kuat untuk memperdalam bahasa Arab. Pertama kita kaji terjemah yang ada tadi, studi terjemah. Dua terjemahan di atas, yaitu terjemah depan sebelum revisi dan terjemah depan sesudah revisi. Dari keduanya dapat dipahami bahwa sikap manusia terhadap perumpamaan terbagi dua golongan, yaitu golongan yang beriman dan golongan orang kafir. Pertama, orang-orang yang beriman menyatakan bahwa berbagai perumpamaan besar ataupun kecil adalah bukti kebenaran dari Allah. Innahul haqqu min rabbihim. Kedua, orang-orang yang mempertanyakan tentang maksud dari perumpamaan tersebut. Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan yang menunggu jawaban, tetapi pertanyaan yang memberi makna keingkaran terhadap hakikat, bukti kebesaran dan kebenaran Allah. Atau pertanyaan tersebut diungkapkan untuk menanamkan keraguan terhadap Al-Quran. Karena mengangkat masalah yang tidak pernah mereka perhatikan. Al-Quran kan mengangkat masalah nyamuk. Orang tidak perhatian kepada nyamuk. Paling kalau lagi tidur ada nyamuk marah gitu. Tapi ternyata nyamuk yang dianggap tidak berharga disebut dalam Al-Quran. Bapak Ibu enggak disebut dalam Al-Quran. Iya kan, ini cukup menarik gitu. Nyamuk disebut dalam Al-Quran. Dengan perumpamaan ini banyak manusia yang tersesat dan banyak pula yang mendapat petunjuk. Menurut terjemah yang pertama, bahwa banyaknya orang yang tersesat dan banyaknya orang yang mendapat petunjuk itu terjadi karena kehendak Allah mutlak. Itu terjemah yang pertama. Sementara menurut terjemah yang kedua, yaitu dibiarkan sesat dalam kesesatan, bahwa banyaknya orang yang tersesat bukan karena kehendak Allah, akan tetapi karena bawaan mereka sendiri yang Allah biarkan. Kan kalimatnya tadi, Allah biarkan dalam sesat. Jika kembali kepada lafaz aslinya, yaitu kalimat yudillu dan yahdi, maka dapat dipahami bahwa banyaknya orang yang tersesat dan banyaknya orang yang mendapat petunjuk adalah semata-mata karena adanya kehendak Allah. Karena kalimat yudillu dan kalimat yahdi itu kata kerja yang memiliki objek. Ada pelaku, ada pekerjaan, ada objek penderitaannya. Yudillu bihi, Allah menyesatkan. Bukan Allah biarkan sesat. Kalau Allah membiarkan mereka dalam kesesatan, bahasanya bukan yudillu bihi, yatrukuhum yadillun. Allah biarkan mereka dalam kesesatan, bukan yudillu bihi. Jadi ini terjemahan sebelum revisi dengan terjemahan sesudah revisi, mana yang lebih dekat nih kepada yang aslinya? Ternyata terjemahan yang sebelum revisi lebih dekat kepada mana aslinya. Kalau begitu maka revisi bukan jaminan ya. Sama-sama yang direvisi dan yang merevisi juga adalah manusia sama-sama. Maka dapat dipahami bahwa banyaknya orang yang tersesat dan banyaknya orang yang mendapat petunjuk adalah semata-mata karena adanya kehendak Allah. Hanya saja Allah tidak menyesatkan selain orang yang fasik. Dan tidak semua orang fasik Allah sesatkan. Sebab banyak juga orang yang fasik yang Allah kehendaki untuk mendapat petunjuk. Artinya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa adanya penyebab apapun dari manusia yang mendapatkannya. Dan Allah menyesatkan manusia yang Dia kehendaki dengan didahului penyebab lahir dari mereka, yaitu kefasikan yang mereka lakukan. Dengan reaksi lain, inilah hakikat rahmat dan keadilan Allah. Jadi manusia terbagi kepada, ya kita bagi atas bawah apa pinggir ya. Ya atas bawah juga gak apa-apa lah, atau pokoknya pinggir aja dah. Nih, ini adalah orang fasik, ini yang tidak fasik. Orang yang fasik ini terbagi dua. Yang tidak fasik ini dalam keadaan iman, Allah tetapkan dalam keadaan iman. Dan orang yang fasik ini, orang yang buat maksiat, dibagi dua. Ada yang dirubah menjadi mukmin, ada yang dibiarkan dalam kefasikan. Nah, dua-duanya atas kehendak Allah. Jadi kalimat tadi wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Allah tidak menyesatkan manusia kecuali orang yang fasik. Dan sebahagian orang yang fasik Allah berikan keimanan. Orang yang tidak fasik tetap dalam keadaan keimanan. Jadi kalau begitu maka kenikmatan Allah turunkan kepada manusia tanpa penyebab lahir. Sedangkan orang yang berada dalam kesesatan dan disesatkan oleh Allah, itu ada penyebab dari mereka, yaitu anti iman, Allah sesatkan mereka. Tapi tidak semuanya orang yang anti iman Allah sesatkan. Ada orang yang anti iman, yang suka maksiat, Allah giring juga menjadi orang yang meraih nikmat iman. Bisa dipahami ya? Ini merupakan bukti rahmat Allah betul-betul di atas iqobnya, di atas azabnya, di atas keburukannya. Orang yang menolak ajaran Allah, ada yang Allah giring untuk bisa menerima. Orang yang menerima ajaran Allah tetap berada dalam ajaran yang hak. Karena ada kalimat wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Nah, tadi kalimat yudillu itu kata kerja yang ada pelakunya, yang ada objek penderitanya. Artinya hakikatnya orang yang sesat, Allah yang menyesatkan. Cuma ada penyebab lain dari orang tersebut, yaitu suka maksiat. Namun tidak semua orang yang suka maksiat dalam keadaan sesat. Sebab banyak juga orang yang suka maksiat, Allah giring untuk menjadi ahli taat. Seperti Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Abu Sufyan. Dan sekian banyak orang yang dulunya memerangi Rasul, tiba-tiba menjadi pejuang pembela agama yang hak. Apakah karena usaha mereka? Bukan. Jadi orang yang berada dalam kefasikan, Allah berikan petunjuk bukan hasil usaha mereka, tapi karena karunia Allah yang dicurahkan kepada orang yang berada dalam kesesatan, langsung Allah berikan hidayah kepada mereka. Kalau begitu, kembali kepada hadis lama, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini pernah dibahas, tapi boleh jadi dulu lupa, sekarang enggak ingat. Iya. Hadis menyebutkan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah finnar. Al-Imam Syafi'i yang dikutip oleh Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari yang merupakan uraian hadis Bukhari, menjelaskan bid'ah ada dua. Wah, ini bertentangan dengan hadis nih. Apa itu yang dua itu? Kata beliau, ada bid'ah mahmudah, ada madmumah. Nih, ada yang terpuji, ada yang tercela. Mana yang terpuji dan mana yang tercela? Ini menyampaikan ini saya harus banyak komanya nih. Jangan runtuh, takut enggak kekejar nih. Kita temukan sekarang orang yang tersesat. Umar bin Khattab kan sesatnya. Khalid bin Walid sesat. Tapi kan dia calon ahli surga kan? Ia sesat dulu, lalu mendapatkan hidayah. Berarti kullu dhalalatin finnar ini bagaimana nih? Setiap yang sesat masuk neraka. Ah, Umar bin Khattab dulu sesat masuk surga juga tuh. Khalid bin Walid dulu sesat masuk surga juga tuh. Berarti kalau gitu kullu dhalalatin itu enggak bisa diartikan setiap sesat semuanya tanpa kecuali, tanpa pilih bulu, neraka semuanya. Ternyata banyak sekali orang yang sesat masuk surga, yaitu orang yang sesat yang membawa petunjuk menjelang wafat. Kan gitu tuh. Jadi kesesatannya tidak terbawa sampai mati. Sebelum mati dia mendapatkan hidayah. Yang terbawa ke hari kiamatnya bukan kesesatannya, justru hidayahnya. Dan kita temukan juga di dalam surat Ad-Duha, Allah berfirman, wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah temukan engkau wahai Muhammad. Ka di sini adalah engkau kepada Muhammad. Allah temukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan dhalalah. Dhalalah itu orang sesat. Nabi Muhammad dalam surat Ad-Duha disebut orang sesat. Lalu Allah berikan hidayah. Yang terbawa wafat, hidayahnya bukan kesesatannya. Artinya, setiap sesat tadi yang diartikan seluruh kesesatan masuk neraka. Artinya, semua kesesatan yang tidak diikuti dengan hidayah.